Qila dhammuhu aydan. Ini bantahan dari Al-Khassam bahwa ketika disebutkan ada nukil minas sahabah bahwa mereka menyetujui qiyas, dinukil dengan, dibantah dengan nukilan yang malah sebaliknya menentang qiyas. Taib. Maknanya sekarang kita sudah menemukan dua perkataan yang berbeda dari sumber yang sama. Abu Bakar juga nanti kita baca lebih rinci mana perkataan Abu Bakar yang menentang qiyas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas juga sama. Semuanya zammuhu aidan. Nah, qulna haitsu fuqida syartuhu. Au haitsu faqada al-qiyasu syartuhu. Au haitsu fuqida syartuhu. Kalau dibaca majhul syartuhu, kalau dibaca ma'lum syartuhu, maka syarat menjadi maf'ulun bih. Qulna haitsu fuqida syartuhu taufiqan. Maknanya adalah kalau memang ada dua qaul yang berbeda, ada dua riwayat yang berbeda seolah dia bertentangan tapi sumbernya sama, perlu kita buat taufiq bainahuma. Perlu kita buat taufiq bainar riwayatain. Apa taufiqnya? Pendapat pertama mengatakan bahwa al-qiyasu mamduh atau jaiz. Nukil kedua dari orang yang sama mengatakan al-qiyas mazmum. Nah, kita nukil, kita taufik seperti apa? Al-qiyas, ini pendapat Imam Baidawi. Mentaufiknya adalah qiyas yang sahih, qiyas yang diterima atau sesuai yang pertama dinukil oleh Imam Baidawi adalah al-qiyas sahih. Maka aqdi bi ra'yi in ittaba'ta ra'yaka fasadid. Semua pendapat ini maknanya adalah al-qiyas sahih. Sedangkan yang dikatakan oleh zammuhu aidan al-qiyasul fasid. Apa makna al-qiyasul fasid? Qiyas yang faqidus syarat. Haitsu fuqida syartuhu. Kalau zammuhu aidan haitsu fuqida syartuhu, itu dia. Taufiqan. Nah, taufiqan di sini maknanya apa? Fa yuhmalul awwalu 'ala al-qiyasis sahih wa yuhmalus tsani 'ala al-qiyasil fasid. Ala al-qiyasi al-fasid, itu dia. Fa yuhmalul awwal ala al-qiyas as-sahih wa yuhmalul tsani ala al-qiyas al-fasid. Itu makna haitsu fuqida syartuhu tawfiqan. Wasal? Kelas ini dalil ketiga dari ijma. Kemudian kita masuk kepada ad-dalil ar-rabi'. Dari ma'qul. Ad-dalilur rabi' daripada ma'qul. Ar-rabi' anna dhanna ta'lilil hukmi fil asli bi'illatin. Taib, contoh adalah al-aslu. Contoh adalah al-aslu apa? Al-khamar. Al-far'unya apa? An-nabiz. Baik. Apa hukum pada al-aslu? Haram. Dapatnya dari mana? Ilahnya adalah iskar. Baik. Illatul iskar al-mawjudah fil khamar. Kemudian hukumnya adalah haram, al-haram. Al-khamar ini hukumnya haram secara nas. Kita dapatkan ada di sana illah iskar. Apakah secara aqlian kita mengatakan bahwa iskar adalah illah ada ke adanya hukum haram? Sekali lagi. Ketika al-khamar ini hukumnya haram berdasarkan nas, kita temukan di sana ada illahnya adalah iskar. Apakah kita pahami bahwa iskar adalah penyebab hukumnya haram? Atau al-iskar adalah illah untuk hukumnya haram? Penyebab kan sama dengan illah. As-sabab illah dalam makna jumhur. Apakah al-iskar ini illah untuk haram? Ya, ya atau tidak? Naam wala la'a? Naam. Al-khamar haram, maka kita dapatkan hukum illahnya adalah al-iskar. Secara zon kita mengatakan bahwa al-iskar adalah illah untuk adanya haram. Kita tidak katakan itu qat'i. Kenapa tidak? Karena dia tidak pasti. Kita hanya dhannu anna hadhihi al-iskar illatun lil hukum. Kata dia. Maka dari tertib seperti ini. Tartibul hukmi alal wasfi. Itu dia. Tartibul hukmi alal wasfi. Ini ada kembali kepada al-khamar. Tartibul hukmi alal wasfi melahirkan di sana ada dua pendapat. Yang pertama adalah secara zon kita, kita pahami bahwa il iskar adalah illah untuk haram. Berarti kita pahami di sini ada yang namanya illiyah. Apa makna illiyah? Tariqul illah ilal ma'lul. Ma makna al-ma'lul? Hukum. Ya, bagaimana illah ini sampai kepada hukum terus disebut dengan illiyah. Kalau illah ada hubungan dengan hukum haram, berarti dia illiyah. Berarti di sini ada illiyah. Kalau tidak, berarti ada yang kedua, ghairul illiyah. Itu dia. Baik, yang pertama, dhanna ta'lilil hukmi. Dhanna ta'lilil hukmi fil asli bi'illatin. Kita sudah pahami ini sekarang bahwa menurut zan kita lebih kuat bahwa iskar adalah ilah untuk hukum, berarti ta'lil. Dhanna ta'lilil hukmi bi'illatin wal illah tujadu fil far'i. Di sini ada ilah yang sama. Baik, kita pahami khamar haram dan kena adanya iskar, berarti iskar menjadi ilah untuk haram. Kemudian ilah itu kita temukan pada nabis. Apakah zon kita pada khamar mengikut kepada ikut juga zon kita kepada nabis? Zon kita bahwa iskar adalah ilah untuk hukum, maka pada nabis kita ikut juga zon yang sama. Atau itibaknya ini ataupun mengikutnya ikut juga ada zon pada nabis, ini wajib atau tidak wajib? Wajib. Selama kita memahami bahwa iskar adalah illah untuk haram, kita dapatkan illah juga pada nabis, maka hukum yang ada pada al-aslu wajib kita pindahkan kepada nabis. Kenapa? Kita memahami adanya illiyah. Ya? Itu dia. Ketika kita memahami bahwa iskar adalah punya hubungan illiyah kepada hukum, maka setiap kali kita dapatkan illah, illiyah itu akan mengikut. Karena ada hukum. Itu dia. Baik. Kita baca lagi di sini. Arabi, inna dhanna ta'lil. Inna dhanna ta'lilil hukmi. Fil asli bi'illatin tujadu fil far'i. Yujibu dhannal hukmi fil far'i. Wasal? Kemudian. Wan naqidan la yumkinu al-amalu bihima. Ma huma an-naqidan? Ya, mana yang berlawanan hukum? Wassoal, aina huma an-naqidan? Naqid kepada? Baik. Tadi kita mengatakan bahwa illiyah atau bahwa iskar punya hubungan dengan al-haram, bahwa dia adalah illiyah, hubungan illiyah. Apakah itu qat'i? Zan saja. Kenapa dia zan? Tidak ada nas. Kalau ada nasnya, khalas, berarti itu qat'i. Ya? Karena dia zan. Makna secara zan, zon itu kan tidak sampai mi'ah fil mi'ah, tidak sampai 100%. Maknanya kalau kalah, berarti kita anggap illiyah ini adalah 80%. Berarti ada 20% yang tersisa. 20% ini adalah lawan daripada 80%. Oke? 80% kita adalah illiyah, maka ghairul illiyah adalah 20%-nya. Tapi ingat, ini dia 80% berarti dia zon. Maka yang 20% itu adalah waham saja. Wahmun, ya. Dia wahmun, tidak sampai zon. Kenapa? Dia 10% saja. Baik. Zanna ta'lilil hukmi bi'illatin zanna ta'lilil hukmi fil asli bi'illatin tujadu fil far'i yujibu zanna apa? dhannal hukmi fil fara'i. Ketika kita sudah pahami bahwa illiyah ini ada pada hukum asli dan natijahnya hukum adalah dengan zan, maka kita pindahkan juga, wajib kita pindahkan bahwa illiyah itu juga pindah kepada fara'i. Sebagaimana di awal zan, maka di sini juga ada zan. Tayyib. Tapi kan di sini khilaf, karena dia ada zan berarti ada pendapat lain yang lemah, yaitu waham, yaitu gharil illiyah. Ma mana gharil illiyah? Gharil illiyah maknanya adalah al-iskar dan haram tidak punya hubungan. La alaqata bainahuma. Maknanya hukum haram khamar nas. Apakah iskar penyebab? Tidak. Iskar tidak ada hubungan dengan khamar, dengan haram. Ada iskar ataupun tidak ada iskar, khamar haram. Dan kebetulan di sini ada iskar, tapi disebutkan bahwa iskar dan haram tidak punya hubungan illiyah. Nah, ini yang ghairul illiyah. Tapi ghairul illiyah ini wahmiyah saja. Dalam tertibul apa? Darajatul dalil apa? Qat'i, dhan, syak, waham, terakhir, syak sama dengan waham, qat'i, dhanni, syak, waham, kadhib. Kadhib lawan daripada qat'i. Contoh misal yang kadhib apa? Di musala asrama Kuala Lumpur hujan. Itu kadhib tuh. Ya kan? Kenapa kadzib? Kita melihat wakilnya, tidak hujan. Nah, tapi kalau misalkan disebutkan di luar asrama Kuala Lumpur hujan, syak. Kenapa syak? Baina-baina, benar hujan atau tidak? Ketika kita ada qarinah yang menunjukkan dia kepada tidak hujan, dia naik tingkat, berarti dia turun, berarti menjadi waham. Misalkan ada orang datang dari luar bajunya tidak basah, berarti berita tadi waham. Tapi ada orang yang datang dari luar bajunya basah, berarti naik zon. Kenapa zon? Boleh jadi basah karena hujan atau basah karena yang lain. Kita keluar asrama, sampai di luar tetap hujan. Nah, baru qat'i. Ya, itu dia. Qat'i, zon, syak, waham, kadzib. Baik. Anna dhanna ta'lilil hukmi fil asli bi'illatin tujadu fil far'i yujibu dhalika dhulibu dhanna yujibu dhanna al-hukmi fil far'i. Khalas. Wajib kita menghukumi bahwa ada zan juga pada al-far'i, zan al-hukum. Wan naqidan la yumkinul amalu bihima. Ada orang lain mengatakan bahwa iskar dengan haram tidak ada hubungan illiyah. Khalas, berarti kalau tidak ada hubungan illiyah, natijahnya apa? Natijahnya adalah walaupun pada al-far'i ada illah, ini dia natijahnya, walaupun pada al-far'i ada illah, hukum tetap tidak berpindah. Ya. Yang pertama yang mengatakan ada illiyah, setiap kita temukan illah pada satu masalah, maka hukum pindah. Kenapa? Dia hubungannya illiyah. Illiyah. Tapi kalau mengatakan hubungannya tidak illiyah, bukan illiyah, kita temukan iskar pada nabis, tidak nabis tetap tidak haram. Kenapa? Iskar dan haram tidak punya hubungan illiyah. Baik. Kalau air ini memabukkan, memabukkan enggak? Tadi saya coba tidak. Kalau air ini ada iskarnya, tetap tidak memabukkan, tetap tidak haram. Kenapa? Dia tidak punya hubungan illiyah. Khalas, berarti sekarang kita dihadapkan kepada dua pendapat. Imma illiyah berarti nabis menjadi haram. Imma tidak illiyah, maka nabis tidak haram. Ya? Kalau dia tidak haram, berarti mana yang akan kita amalkan? Nabis haramkah atau nabis tidak haram? Atau kita katakan, nabis itu haram dan tidak haram? Membingungkan. Nabis itu haram dan tidak haram. Lah, musma'ul. Satu benda tapi hukumnya dua yang berbeda. Ya kan? Kalau kita harapkan berarti nabis itu haram dan halal. Kan itu dia. Khalas, berarti an-naqidan la yumkinul amalu bihima. Ma'an. Tidak mungkin naqidan itu diamalkan secara dalam waktu yang sama. Tidak mungkin. Kenapa? Dia naqidan. Kalau syai'ani mukhtalifan mafis muskilah. Sekarang syai'an mutanaqidan. Itu dia. Karena dia mutanaqidan, an-naqidan la yumkinul amalu bihima. Khalas, kalau seperti itu, iskar dan haram punya hubungan illiyah, yang kedua tidak punya hubungan illiyah. Kalau tidak mungkin kita amalkan kedua-duanya, khalas kita tinggalkan saja. Masalah ini kita anggap selesai. Nah, tidak ada pembahasan nabis, selesai masalahnya, ya kan? Itu juga tidak mungkin. Kenapa? La wala tarku lahuma, tidak mungkin juga kita tinggalkan kedua-duanya, berarti ilgha dalil. Ya kan? La yumkinul amalu bihima ma'an wala tarku lahuma. Kelas, kita pilihan satu. Mengamalkan kedua-duanya mungkin kan? Tidak. Meninggalkan kedua-duanya mungkin? Tidak mungkin. Ada pilihan tiga. Kita punya dua, yang zan punya waham. Bolehkah kita mengamalkan yang waham? Zan lebih kuat daripada waham. Berarti zan ini rajih wal waham marjuh. Bolehkah beramal dengan marjuh ma'a wujudi rajih? La yumkinu al-amal bil marjuh. Al-amal bil marjuh mamnu' aqlan. Ya? Al-amal bil marjuh mamnu'. Pilihan terakhir adalah al-amal bil rajih. Itu dia. Amal ma'ahu bihima ma'an la yumkin. At-tarku lahuma la yumkin. Al-amal bil marjuh la mamnu'. Fata'ayyana al-amal bil rajih. Satu je pilihan kita terakhir. Kelas, kita amalkan yang rajih. Mana yang rajih? Zan. Maknanya apa amal bil rajih di sini dalam wakil contoh kita? Nabis haram natijahnya. Proses dia sampai kepada haram? Berarti iskar punya hubungan illiyah dengan haram. Ketika illah itu kita dapatkan pada satu tempat, maka hukumnya juga berpindah. Kelas, itu dia makna dalil makulnya. Selesai? Fi masalah? Baik, kita baca syarahnya. Ad-dalilu tsani 'ala hujjatil qiyas. Aqulu ad-dalilu tsani 'ala hujjatil qiyas min as-sunnah fa innahu ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan wa Aba Musa ila al-Yaman qadiyain kullu wahidin minhumma fi nahiyah. Fa qala lahumā bima taqdiyan? Fa qala إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر يلات نقيس قياس قاس يقيس يعني نقيس قياس نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به تديا فقال صلى الله عليه وسلم أصبتما واعترض الخصم bi anna taswiban nabi yang tadi ingat matanya ya kana dzalika qabla nuzuli al-yawma bi anna taswiban nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla nuzuli qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum fayakunu al-qiyasu hujjatan fi dzalika az-zaman likawni an-nususi ghayra wafiyatin bi jami'il ahkam wa amma ba'da ikmal ad-dini wa tansisi ala ihkam ala al-ahkam فلا يكون حجة لأن شرط القياس فقدان النص. ما معنى فقدان النص؟ نعم تيادى الناس. والجواب أن التصويب دال على كونه حجة مطلقا والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت. وقت دون وقت ما maksudnya di sini؟ ها؟ Apa? Ya, mana taksis? Ya, secara lebih khusus fi taksisu bi waqtin duna waqtin. Waktu qabla nuzulil ayah wal waqt ba'da nuzulil ayah, itu maksudnya, ya. Tidak ada taksisnya. Wal murad min al ikmal al madhkur fil ayati innama huwa ikmalul usul li anna na'lamu anna an-nusus lam tashtamil 'ala ahkamil furu' kulliha mufassalatan fayakunu al-qiyasu hujjatan fi zamanina liisbati tilka al-furu'. Ad-dalilu ats-tsalis qawluhu ats-tsalis ay ad-dalilu ats-tsalis 'ala hujjiyyati al-qiyas al-ijma' fa inna as-sahabata qad takarrara minhum al-qawlu bihi yani bi bil qiyas min ghairi inkarin fa kana dhalika ijma'an bayanuhu al-awwal anna Aba Bakr radhiyallahu anhu su'ila 'anil kalalati faqala aqulu bihi fiha bi ra'yi fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min asy-syaitan al-kalalatu ma 'ada al-walidi wal walad ya wa ar-ra'yu huwa al-qiyas ijma'an kama qala al-musannif kemudian wa aidan fa inna Umar radhiyallahu anhu lamma walla Aba Musa al-Asy'ari al-Basrata wa kataba lahu al-'ahda amarahu fil amarahu fihi bil qiyas fa qala i'rif al-ashbaha wan nadha'ir wa qis al-umura bi ra'yik wa qala Umar aidan fil jaddi aqdi fihi bi ra'yi wa qala Utsman li Umar in ittaba'ta ra'yaka fasadidun wa in tattabi' ra'ya man qablaka fa ni'mal ra'yi ya tadi ya wa qala Ali radhiyallahu anhu ijtama'a ra'yi wa ra'yu Umar fi ummahatil aulad an la yub'na tidak boleh dijual karena dia sudah berbeda dengan yang al-amah wa qad ra'aitu al-an yub'na ya bai'ahunna wa qasa ibnu abbas radhiyallahu anhuma al-jadda ala ibni al-ibni fi hajbil ukhuwa fi hajbil nam ukhuwa wa qala ala yattaqillaha zaidun ibni thabit yaj'alu ibna al-ibni ibnan wa la yaj'alu abal abi aban dia jadikan ibnul ibni sebagai ibnan maknanya dia dapat waris ketika al-ibnu tidak ada tapi kalau wujudul ibni yahjubul ibnal ibni ya tetapi ketika al-ab tidak berbeda dengan ibnu abbas dia mengkiaskan fasabata sudurul qiyas bima qulna wa bi ghairihi min al-waqa'i al-kathirati al-mashhura as-sadira an akabir as-sahabah yang tadi semuanya allati la yunkiruha illa mu'anidun. Apa makna mu'anid? Nah, apa makna anad? Inad? Nah. Jahid. Apa makna jahid? Jahat? Gitulah mungkin. Dia tahu tapi tidak amalkan, dia jahat. Walam yunkir ahadun dhalika alaihim wa illa lashtuhira inkaruhu aidan fa kana dhalika ijma'an fa in qila al ijma'u sukuti laysa bi hujjah betul kah ijma' sukuti bukan hujjah tahun 3 mana ijma' sukuti sebagian sukut sukut la yaqulu bi ra'yi wa la yaqulu bi raddi la yuwafiq wa la yarud sukut saja qulna qad taqaddama anna mahalla dhalika 'inda 'adami takrar faraji'hu rujuk lagi wa hadha ad-dalil huwa alladhi irtadahu ibn al-hajib wa da'a subutahu bitawatur wa da'afa al-istidlala bima 'adahu qawluhu qila dhammuhu jawaban al-khasam bantahan al-khasam la nusallimu anna al-baqin lam yunkiru faqad nuqil anna an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala ayyu sama'in tadhilluni wa ayyu ardin taqilluni idza qultu fi kitabillahi bi ra'yi saya mau tinggal di mana langit mana bumi mana tempat saya tinggal kalau saya katakan fi kitabillahi bi ra'yi maknanya apa dhamma ar-ra'ya yang pertama wa nuqila an Umar annahu qala ya iyyakum wa ashab ar-ra'yi makna iyyakum wa adalah tinggalkan fa innahum a'da'us sunani a'yathum al-ahadith an yahfazuha fa qalu bir-ra'yi fa dallu wa adallu sesat misalkan ini juga pendapat Umar wa aidan anhu wa dari Umar juga iyyakum wal mukayalah mana al mukayalah muqayasa mengukur-ukur ya wa mal mukayala fa qala al muqayasa qiyas wa qala aliun karramallahu wajha Lau kana ad-dinu yu'khadhu qiyasan. Nah, di sini dibahasakan dengan malah qiyasan. Lau kana ad-dinu yu'khadhu qiyasan, la kana batinul khaffi aula bil mashi min zahirih. Al-khamis, an Ibn Abbas annahu qala: Yadhhabu qurra'ukum wa sulaha'ukum wa yattakhidhu an-nasu ru'asa'an jihala. Orang saleh, orang qurra sudah pergi, akhirnya masyarakat mengambil ru'asanya siapa? Juhala. Apa pekerjaan juhala? Yaqisunal umura bi ra'yihim. Khalas, ini dia. Wa ajabal musannifu bi annal din bi annal ladina. Lihat bahasanya, an bi annal ladina nuqila anhum inkaruhu, inkarul qiyas, humul ladzi nuqila anhum alqaulu bil qiyas. Ya, paham ya? Fala budda min at-tawfiq bainan naqlain. Madza naqul? Fayuhmalu al-awwalu 'ala al-qiyas as-sahih was-sani 'ala al-qiyas al-fasid tawfiqan bainan naqlain wa jam'an bainar riwayatain. Fi mushkila? Ad-dalil ar-rabi'. Ay ad-dalil ar-rabi' wa huwa ad-dalil al-'aqli. Anna al-mujtahida إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية. العلة فلانية mana ilah tertentu. Nah, ilah ini misalkan disebutkan di sini contohnya al-iskar. ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع يحصل له بالضرورة يعني لازم. Hasilnya secara darurah adalah dhannu subuti dhalikal hukmi fil far'i. Nah, hadza lazim. Kalau dia mengatakan bahwa ada illiyah bainal iskar wal hukm, bainal illah wal hukum. Wa husulul dhanni bisyai'i. Kelas, ingat mana husulul dhanni bisyai'i dalam contoh kita? Nah, bainal iskar wal haram ada hubungan illiyah. Husulul dhanni bisyai'i mustalzimun li husulil wahmi binaqidhihi. Mana huwa naqid? Adamul alayya. Wa hina izin fala yumkinul am fala yumkinu an yu'mala bidh-dhanni wal wahmi ma'an, ya. Fala yumkinul al-'amalu bidh-dhanni wal wahmi ma'an. Listilzamihi ijtima'u an-naqidain. Wala yutra wala an yutraka al-amalu bihima. Khalas, tidak mungkin juga ditinggalkan. Listilzamihi irtifa'un naqidain. Kita hapuskan sajalah khilafnya, tidak perlu dibahas. Wala an yu'ama wala an yu'mala bil wahmi dunan dhanni. Kita amal bil marjuh ma'a wujudi dhanni, ma'a wujudi rajih, hadza mamnu'. Li'anna al-'amala bil marjuhi ma'a wujudi rajih mumtani'un syar'an wa 'aqlan, fa ta'ayyana al-'amalu bi dhanni wa huwa ar-rajih. Khas, ini dalil yang dipakai oleh al-Imam al-Baydawi dalam mengatakan al-qiyas hujjah. Yang pertama bil kitab, wasani bis sunnah, wasalis bir ijma', war rabi' akal. Kenapa tidak ada dalil qiyas di sini? Kita sedang membahas qiyas. Baik. Silakan dilihat dulu, kalau ada muskilah boleh ditanyakan.